Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمة أو أيتها المسلمة رحمني ورحمكن الله. Kita insyaallah akan melanjutkan kajian rutin muslimah setiap Sabtu siang atau menjelang siang setelah kita selesai dari pembahasan terkait permasalahan at-ta'addud. Kita akan memasuki bab atau fasal yang baru di kitab ini, ada di halaman 49, yaitu bab al-afwu wal musamahah, bab tentang sifat pemaaf, yakni memaafkan dan lapang dada. Kita akan baca pemaparan dari Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala. Qala hadhihi min a'zamil umuri allati yaksibul mar'u qalba a'da'ihi fadlan an kasbi qalbi zaujatihi wa syarikati hayatihi. Sifat al-afwu wal-musamahah ini, sifat memaafkan, mudah untuk memaafkan orang lain yang telah melakukan kesalahan atas diri kita, memaafkan orang lain yang menyakiti kita, memaafkan orang lain yang menzalimi kita, semuanya itu yang masuk dalam kategori memaafkan dan lapang dada merupakan a'zamil umur, merupakan sifat yang paling agung, permasalahan yang paling penting. Allati yaksibul mar'u qabla a'da'ihi, yang mana sifat demikian akan menarik hati musuh-musuhnya. Sikap memaafkan ini akan melembutkan hati orang-orang yang memusuhinya. Terlebih, kata Syekh, terlebih ankas bi qalbi zaujati, terlebih ia akan menarik hati pasangannya, hati istrinya, dan juga teman dalam kehidupannya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman akan hal ini, idfa' billati hiya ahsan, fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Balaslah kejahatan itu, balaslah sikap jelek mereka itu dengan cara yang lebih baik, dengan cara yang terbaik. Maka engkau akan melihat tiba-tiba orang-orang yang memusuhimu tadi ada di antara dia dengan kamu, ya, ada di antara dia dengan kamu permusuhan sebelumnya, seolah-olah dia akan menjadi teman yang sangat setia. Dengan adanya ahsan tadi, idfa' billati hiya ahsan, membalas kejahatan, kejelekan, kezaliman orang lain dengan kebaikan, maka orang yang ada di antara kamu dan kamu permusuhan ketika itu, maka akan menjadi teman yang setia, teman yang sangat baik. Dan ini telah teruji dan telah terrealisasi. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal-awal dakwah beliau, beliau sangat pemurah, beliau sangat tinggi sifat pemaafnya, terkhusus kepada orang-orang yang telah menzalimi dia. Nah, berapa banyak orang-orang yang dahulunya sangat benci terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat memusuhi Nabi dan dakwah Nabi alaihi salatu wasallam, berubah menjadi pembela setianya, bahkan berjuang membela mati-matian jiwa dan raganya demi untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya. Penerapan dari hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna keimanan kalian sampai kalian mencintaiku lebih dari cinta kalian kepada anak kalian, lebih dari cinta kalian kepada orang tua kalian dan seluruh manusia. Benar-benar diterapkan dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Yang semula dia benci kepada Nabi alaihi salatu wasallam dan ingin membunuhnya. Kita ingat bagaimana kisah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu di masa-masa kafirnya beliau. Keinginan untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah keinginan yang paling utama, cita-citanya. Tapi ketika dia mendengar ayat-ayat Al-Quran merasuk dari telinga beliau, langsung menghunjam hati beliau. Kemudian dia baca sendiri Al-Quran itu setelah beliau mandi bersuci, lalu dia baca Al-Quran tersebut. Luar biasa, benar-benar mukjizat Al-Quran yang melembutkan hati yang sangat keras menjadi lembut selembut burung. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, benar-benar sikap al-afwu, sikap memaafkan, wal musamahah, berlapang dada, ya, tidak menghiraukan kejelekan-kejelekan tersebut, memaafkan ketika saudaranya berbuat kesalahan kepada dirinya. Nah, ini adalah sifat yang mulia yang bisa melembutkan hati orang-orang yang sebelumnya memusuhi kita. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu, "Idza ahsanta ila man asaa ilaika, qadatuhu tilkal hasanatu ila musafatika wa mahabbatika." Jika engkau berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada dirimu, maka kebaikan itu akan menuntunnya untuk bersama engkau, untuk bersamamu, untuk dia mencintaimu dan mengasihimu. Ka'an hatta yasira ka'annahu waliyun laka hamimun. Sampai-sampai ya, dengan sifat musafatik, sifat yang sangat lembut, yang sayang dan cinta kepada kita, dengan kebaikan yang kita berikan kepada orang-orang yang menjahati kita, yang menjelekkan kita, yang berbuat zalim kepada kita, ternyata sifat baik atau sikap kebaikan yang kita berikan kepadanya akan menjadikan dia sebagai orang yang cinta kepada kita, sebagai orang yang mengasihi kita, hingga seakan-akan dia itu menjadi orang yang sangat dekat dengan kita dan setia. Nah, waliyun laka hamimun, sebagai penolong kita. Ai qaribun ilaika minasyafaqati alaika wal ihsan ilaika. Yani dia benar-benar menjadi teman yang sangat dekat untuk kamu, ya, sangat sayang terhadap dirimu dan senantiasa ingin berbuat kebaikan kepadamu. Zakarahu Ibnu Katsir. Hal ini sebagai tafsir dari ayat dalam surat Fussilat ayat yang ke-34, idfa' billati hiya ahsan فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Tolaklah perbuatan jeleknya dengan kebaikan. Tiba-tiba orang yang antara kamu dengan dia ada permusuhan akan menjadi seakan-akan dia sebagai penolongmu. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Baik. Ini permasalahan yang pertama terkait dengan keutamaan sikap memaafkan dan lapang dada. Kemudian Syekh menyebutkan bagaimana yang terjadi pada kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama keluarganya. Kita lihat, walaqad kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma'a zaujatihi wasairi ahlihi mithalan lil akhlaqil hasanah. Sungguh benar-benar ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para istrinya dan juga seluruh keluarganya sebuah contoh bagi akhlak yang baik, fi husnil muasyarah, dan juga dalam keharmonisan hubungan rumah tangga. Wal afu wal musamahati malam tuntahaku hurumatullah, dan sikap memaafkan serta lapang dada selama bukan dalam perkara yang melanggar kehormatan dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Al afu wal musamahah terkait dengan kesalahan yang tabiat, kesalahan akhlak dan muamalah, bukan masalah-masalah yang terkait dengan syariat, bukan masalah-masalah yang terkait dengan masalah akidah dan manhaj, maka al-afu wal musamahah dikedepankan. Kenapa? Berbeda sikap ketika seorang akan menyikapi orang-orang yang salah dalam manhaj, yang menyimpang dalam akidah, maka beda perlakuannya. Masing-masing ada tempatnya sendiri-sendiri. Sesuaikan bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sesuai dengan porsinya atau sesuai dengan tempatnya. Jangan dijadikan penyelesaian-penyelesaian terkait masalah muamalah, ya, disamakan dengan penyelesaian terkait manhajiyah. Tidak bisa. Semua harus disesuaikan dengan masalahnya itu apa. Nah, adapun masalah yang kita bahas ini adalah terkait dengan al-mu'asyarah, hubungan keluarga, ya, hubungan rumah tangga. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam 'inda ba'd nisa'ihi fa arsalat ihda ummahatil mu'minin fa arsalat ihda ummahatil mu'minin bi sahfatin fiha ta'amun. Nah, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sebagian atau ketika beliau bermuamalah dengan sebagian istri-istrinya, maka fa arsalat ihda ummahat, lalu Nabi lalu salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu ummahatul mukminin, ya, salah satu istri Nabi alaihi salatu wassalam, mengirim satu piring makanan, ya, mengirim satu piring makanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi alaihi salatu wassalam memiliki 9 istri. Tentunya Nabi alaihi salatu wassalam tidak setiap hari di rumah istri atau di rumah salah satu istrinya. Nabi harus bersikap adil tentunya, ya. Dan ini juga Nabi ingin memberikan teladan kepada umatnya untuk bersikap adil. Bagaimana keadilan beliau? Beliau menggilir, ya, tinggal di rumah istri-istrinya. Barakallahu fikum. Ketika itu Nabi berada di salah satu rumah istrinya, ya. Kemudian salah satu istri Nabi yang lain mengirim makanan ke rumah istri yang lainnya, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faduribat allati an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi baitiha yadul khadim, maka piring yang berisi makanan itu dipukul, ya, dipukul yang ketika itu masih di tangan pembantunya, pembantu yang istri yang mengirim makanan. Yani salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam memukul tangan pembantu yang ketika itu sedang memegang makanan dalam sebuah piring tadi. Dipukul. Fasaqatat as-sahfatu fanfalaqat. Lalu piring tersebut, ya, jatuh dan pecah. Nah, lalu berhamburlah makanan atau bercecerlah makanan yang ada di dalamnya. Fajama'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam falaq as-sahfah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan pecahan piring tersebut. Ya. Pecahan piring atau nampan tersebut dikumpulkan. Nabi tidak marah melihat perlakuan salah satu istrinya kepada pembantu salah satu istri Nabi yang lainnya tadi yang sedang berbuat baik atau ingin berbuat baik. Nabi tidak marah sampai pecah nampan atau bejana makanan yang dibawa oleh pembantu tersebut. Thumma ja'ala yajma'u fiha ta'amul ladzi kana fi shahfa. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan makanan itu juga, lalu kemudian ditaruh dalam sebuah nampan, ya. Dikumpulkan makanan yang diberikan tadi, kemudian ditaruh dalam piring yang atau nampan yang masih utuh. Wa yaqul, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada pembantu tersebut, gharat ummukum. Nah, ibumu atau ibu kalian telah cemburu. Ibu kalian terbakar api kecemburuan. Ya, ini cemburu dengan istri Nabi yang lainnya. Ini wajar, ya. Salah satu fitrah seorang wanita, seorang istri, dia ingin jadi yang terbaik di hadapan suaminya. Nah, atau suaminya tidak ingin ada saingan. Ya. Barakallahu fikum. Dan ini adalah fitrah. Nah, tabi'i, tabiat. Thumma habasal khadim. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menahan pembantu tersebut. Menahan pembantu tersebut artinya jangan pergi, disuruh tetap diam dulu. Hatta utiya bi safatin min indillati wa fi baitiha. Hingga Nabi datangkan, ya, bejana atau nampan yang baru yang milik dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi ketika itu ada di rumahnya. Fadafa'as-sahfata as-sahihah ila allati kusirat sahfatuha. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerahkan nampan yang bagus tadi sebagai ganti yang pecah. Nah, barakallahu fikum. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kasus ini atau peristiwa ini salah satu teladan, khususnya bagi kita yang telah menjalankan rumah tangga. Dalam roda kehidupan pasti ditemui adanya ketersinggungan, adanya kecemburuan, ya, pasti itu kita temui. Sebuah pernyataan yang keliru ketika ada yang mengatakan bahwa ada rumah tangga yang tanpa muskilah, ya, rumah tangga tanpa problematika itu sangat tidak tepat, ya, dalam hubungan interaksi antara dua orang saja itu pasti ada didapati masalah. Akan tetapi yang terbaik bagi seorang mukmin, seorang muslim, ya, menjadikan masalah itu sebagai ujian agar bisa diselesaikan secara syariat. Bagaimana? Nah, itu tadi yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kehidupan Nabi saja ada sebuah problem, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan problem tersebut dengan takwa. Dia selesaikan problem tersebut dengan akhlak yang mulia. Dan inilah tentunya sebagai contoh bagi kita semua dalam menghadapi problematika kehidupan ini. Hendaknya kita benar-benar menerapkan apa yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, menjalani kehidupannya itu dengan takwa, ada masalah, ada problem, ada muskilah dalam hidup, dalam keluarga, dalam hubungan keluarga antara anak dan si ayah dan anak, ya, ayah dan ibu, ada masalah, maka kembalikan semua jawaban, solusi dan jalan keluarnya itu dengan takwa. bagaimana menjalani solusi jalan keluar itu dengan takwa? Tentunya dengan kita merujuk bagaimana bimbingan Al-Quran, bagaimana penjelasan tentang Al-Quran ini, bagaimana bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya dengan belajar. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya? Ya ja'al lahu makhraja. Pasti Allah Azza wa Jalla akan bukakan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah pasti akan memberikan rezeki dari pintu yang tidak disangka. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan semua urusannya akan menjadi mudah. Lagi-lagi takwa, jalan keluar dan solusi terbaik ketika seorang itu menghadapi sebuah problem dan masalah rumah tangga. Maka dari itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, salah satu yang dipaparkan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu dalam kitab Taqrimul Mar'ah fil Islam, bab al-afu wal musamaha, disebutkan peristiwa bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi istrinya yang sedang dibakar api kecemburuan. Maafkan. Ya. Maafkan. Barakallahu fikum. Lapang dada. Menjaga kewibawaannya. Barakallahu fikum. Kemudian Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah menyatakan, wa qad ruwiya an-nasai annallati kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya fi baitiha ya ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha, wa annallati kusirat shahfatuha ya ummu Salamah radhiyallahu anha, sahahahu al-Albani. Barakallahu fikum. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ini, An-Nasa'i meriwayatkan bahwa istri yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada di dalam rumahnya adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, yakni yang cemburu, ya, yang dikatakan oleh Nabi gharrat ummukum, bahwasanya ibu kalian sedang cemburu, ini adalah Aisyah radhiyallahu anha yang memukul bejana makanan atau nampan makanan tadi. Sedangkan istri beliau yang pecah nampannya adalah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Hadis ini, riwayat ini disahihkan Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Fi hadhihi al-hadithah lam yaghdabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, walam yadrab, walam yuqbah, walam yudayyi' haqqal lati kusirat sahfatuha. Dalam kejadian tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan tidak marah, ya. Kemudian tidak pula memukul. Beliau juga tidak pula mencela. Beliau juga tidak menyia-nyiakan hak istri yang nampaknya dipecahkan. Nah, luar biasa. Tidak mukul, ya, kalau kita mungkin waduh, ya. Dipukul nampan di hadapan kita, di hadapan orang, kemudian kita diam saja, mungkin itu kita. Ya. Barakallahu fikum. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ini memberikan pengajaran kepada kita. Ya. Qala. Kemudian kata Syekh di sini, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi tidak disebutkan marah, tidak memukul, ya. Dia juga tidak mencela. Ya. Bahkan disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam qama, ya, qama yajma'u at-ta'am biyadihi wa yu'alliq 'ala al-hadith biqawli gharrat ummukum. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kejadian itu beliau sendiri yang mengumpulkan makanan. ya, dengan tangan beliau dan memberikan penjelasan kepada pembantunya, ya, bahwa ibumu sedang cemburu. Al hadis rawahul Bukhari. Barakallahu fikum. Begitu mulianya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala thumma akhadha safatan sahihatan min baiti zaujatihi min baiti zaujihi Aisyata allati ta'addat 'ala safati bil kasri. Lalu beliau mengambil nampan yang masih utuh dari rumah istri beliau, yaitu Aisyah radhiyallahu an, yang telah melakukan sikap, ya, yang melakukan sikap pelanggaran terhadap apa, pembantunya, dengan apa, dengan memecahkan nampan tersebut. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerahkan nampan yang masih utuh, beliau berikan kepada pembantu itu ke rumah Ummu Salamah yang nampannya telah pecah. Naam. Liyu'allimuna al-'adl hatta fi mautinil mizah wa yu'allimuna as-sabr. Beliau alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kita al-'adl, sportif, keadilan. Meskipun dalam guruan, ya, harus adil. Beliau juga mengajarkan kesabaran. Nah, watahammul, menahan diri. Fa'alaina an naqtadiya bih wa nu'amil az-zawjata bil 'afwi wal ihsan mahma kana sabab hatta tabqa al mawadda baina az-zawji wa zawjatihi wa nu'amilun nas billati hiya ahsan. Maka selayaknya bagi kita untuk meneladani beliau, memperlakukan istri dengan sikap memaafkan dan berbuat baik apapun sebabnya. Apa tujuannya? Tujuannya agar terus terpelihara kecintaan, keharmonisan, romantisme antara suami dan istri. Tentunya juga dalam pergaulan dengan manusia, ya. Pergaulan dengan manusia, hendaknya kita menggauli mereka, mempergauli mereka dengan pergaulan yang baik. Nah, dengan pergaulan yang baik, tentunya beramal dengan apa yang telah disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Tidak sama kebaikan dan kejahatan, enggak sama. Idfa' billati hiya ahsan, tolaklah kejahatan dan kejelekan itu dengan cara yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Orang-orang yang antara kamu dengan dia ada permusuhan, seakan-akan nanti atau seolah-olah nanti akan menjadi teman yang sangat setia, teman yang sangat baik. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita kaji di siang hari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala terus memberikan kepada kita istiqamah dan juga taufik untuk kita mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.